Matius tipu puluh enem. Lepa oi tai parise, samba tai saduse, masih sibo Yesus. Tidorangan bule igalai kamatada kerek sibara ka sorga. Aleginangan nia Yesus. Mabonan manua kasoibokat kuamunyan maeru manua. Mabonan manua simancep samba malugup kuamunyan makatai manua. Matat manua nuagai kam masih patup-tup. Togayat tetere geti tak nuagai kam. Redenan sikatai samba sipai elet nenek masih tiddo kerek. Tak tukakau kerek kasia, togayat Nabi Jona le tukakau. Lepa kadiwa kenangan sia Yesus tuinia. Kele arasege sipasi ului kasila, agai rangan kekali pogida masih ambit roti. Kuanangan kamatada Yesus. Pagaba samba suk-suk kam siomanda tai parise, samba tai saduse. Pati borangan pasa sambada. Taya bita roti te ikukua nene. Ia gailepo Yesus sikuada kuanangan. Pati tibongan koi kam taya ambit mui roti, apa te gulai tonim baga mui. Tape pak nuagai kam, tak nurerebdep kam silima roti kalima ribu sirima nua, samba piga ngagaraga anururuake kam legeinia, elek sipitu roti ka epat ribu sirima nua, samba piga ngagaraga anururu ake kam legeinia. Apa te tayagai muinia tai puro roti nia si kuakku kamatamui. Suk-suk kam siomanda tai parise samba tai sadusele. Nyape agai rangan tai pusi sioman roti nia si kuat Yesus suk-sungenda. Tapoi nganturada tai parise samba tai sadusele. Kele aisege Yesus kakaisarea Filipi. Nono nangan sipak si ului nia. Kasih le togal ciri manua rakuania siri manua. Kuarangan. Ai sipasi kukua si Johannes sipasi rarau. Sabagai masikua si Elia. Sabagai masikua si Yeremia. Elek sara katalagada tai nabi. Kuanangan kamatada Yesus. Kam kakam. Kasih le aku nukua kam. Aleginangan nia si Simon Petrus. Kristus le ekeu, togat tai kamanua si puriri manua. Aleginangan nia Yesus. Mauktuk ekeu Simon togat Jona, ta isri manua aipoi liat nia kamatam, ukuiku ka sorga le. Kaku leu kukua kamatam, si Petrus le ekeu, ka udut bulak nene le kuririo ake pamianku, samba kamateat ta iyo om katubunia. Kua ake kekeu panguksik purimataat sorga. Apa lek nua prakapolak tua apra leute ka sorga. Apa lek nurubba kapolak turu rubba leute ka sorga. Lepa panini nangan sipasilu nia Yesus. Bui rapoi liat nia kakasipa Kristus le nia. Kateteret nenda tada kenangan Yesus masih poi liat kasipasilu nia. Tak momoi tak yei ka Yerusalem. Masih yorik maigi paoreat sibara katai baja, tai imam sabeu, samba siagai surat, lepa mate yake, nyageti suruake kagogoi sikatelunia. Lepa alak nangan nia si Petrus, ape sia, ase ake nangan nia, pelek nangan nia. Kepei rom ake eke utai kamanua Tuhan, bui ibara keke unekne. Beli wake nangan tubuh nia Yesus, kuanangan kamatat Petrus. Kenan katu itu isan itu, masih saya enungan kule ekeu. Kapinatut siri manua le numatu tutru, tak katai kamanua. Lepa kuanangan Yesus kamatada sipasi ului nia. Senen sobat masih tut aku, kau ipu tata tubuh nia, bayran nangan silit tengah nia, tut nangan aku. Aipoi sipasi kikilu engan nia, malilimai le engan nia, sitai pulece engania kalulut aku, ia te masih kikiliu engania. Apa kau nania siri manua ke ibakati sangalio polak, tapoi engania malilimaile, ele apa momoi ikau siri manua silit engania? Momoi le poi togat siri manua kapulat sanan ukuinia, sambadda samalaikania. Zedda silia kenangan kasenen siri manua siripot sigalaira. Kukuania kamatamui, ai piga pak katalaga muise tak pe mamate sia arai coan yoi tokat siri manua kaprimataat nia.